jangan pernah kau saksikan ketulusan hati ini, walau tak pernah aku berkata sayang, namun semua cintaku untukmu. Tak ingin bibirku berkata tentang janji, biarlah semua wajar dan biasa-biasa saja. Bagiku dirimu di atas segalanya yang ada di dalam kehidupan ini. Jangan pernah kau saksikan.